apakah kelompok-kelompok tadi yang dikatakan masuk ke dalam neraka, apakah betul-betul mutlak tidak bisa masuk surga? Baik. Dirinci. Ada perinciannya. Secara umum, kelompok-kelompok tersebut sesat. Secara umum, kelompok-kelompok tersebut sesat. Namun, kelompok-kelompok ini itu masih dalam lingkup Islam. Ya, ibaratnya mereka itu berwarna-warna gitu ya. Ada yang kayak gini, cuma semuanya masih dalam lingkup Islam. Ketika di antara mereka ada yang ekstrim, hulu, dalam memegangi kesesatannya itu berlebihan, sampai pada tingkat mereka itu kafir, maka sudah bukan termasuk firqah Islam lagi, dan tidak bisa menyentuh surga sama sekali. Adapun mereka-mereka yang mengikuti kesesatan tersebut, maka dirinci, dilihat. Selain yang kafir ini, bisa jadi mereka masuk ke dalam surga langsung, kalau memang Allah mengampuninya, ya. Dan bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dulu di neraka sampai terhapus dosanya, baru masuk ke dalam surga. Dan rata-rata yang membawa atau yang menjadi pentolan-pentolannya yang ekstrim-ekstrim itu rata-rata sudah divonis kekafirannya. Maka sudah tidak masuk. Ya. Jadi golongan-golongan yang sesat tadi itu rata-rata itu ada yang tingkatnya ekstrim, ada yang tingkatnya lembek. Ya. Yang tingkat ekstrim-ekstrim ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan hulat, kelompok-kelompok radikalnya mereka, itu rata-rata kufar. Rata-rata kafir dan mereka tidak termasuk golongan Islam lagi dan tidak bisa menyentuh surga. Ya, ini tidak bisa masuk surga sama sekali. Tidak bisa masuk surga sama sekali. Ya, ini kedudukan mereka secara umum sesungguhnya seperti usal. Orang-orang bermaksiat. Orang-orang bermaksiat menurut keyakinan ahli sunnah, mereka tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Selama dia belum kafir. Bisa jadi disiksa dulu di neraka, bisa jadi dia masuk langsung ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam. Segala sesuatu tidak terlepas dari kehendak Allah. Benar. Bahkan itu termasuk rukun iman dengan takdir. Segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah. Namun, jangan dipahami kehendak Allah itu berarti harus baik. Tidak. Kehendak Allah itu ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ada iradah yang sesuai dengan syariat, ada iradah kehendak yang sifatnya alam. Kalau iradah syar'iyah itu pasti baik, pasti dicintai. Karena sesuai dengan syariat Allah. Tapi kalau iradah kauniyah, ini berkaitan dengan takdir secara umum yang keluar dari syariat. Maka ini bersifat baik, kadang juga jelek. Yang namanya perpecahan, naam, kita katakan itu kehendak Allah. Bukan berarti kemudian ketika hal itu dikehendaki oleh Allah, berarti boleh kita lakukan. Karena mesti Allah kalau berkehendak, berarti Allah mencintainya. Tidak. Tidak. Karena ingat, kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang sifatnya syar'iyah, yaitu berkaitan dengan syariat, sesuai dengan syariat, dan itu pasti benar, pasti dicintai. Ada yang sifatnya iradah kauniyah, kehendak yang sifatnya alam. Maka ini kadang baik, kadang jelek. Yang namanya perpecahan, itu masuk dalam iradah kauniyah, bukan syariah. Karena enggak sesuai dengan syariat Allah, tidak dicintai oleh Allah. Namun dia pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, jadi enggak kemudian kita berdalil dengan kehendak Allah, kemudian enggak masalah, pecah-pecah sedikit pun enggak masalah. Toh juga ikhtilafu ummati rahmah, ya perpecahan umat itu juga rahmat, ada batil. Ya, berarti dia enggak paham bagaimana kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah. Kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah ada dua. Barakallahu fiik. Jadi bisa dipahami ya.